Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah fillah, insyaallah seperti biasanya di dalam kajian rutin kita, kita akan membahas kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kitab ini berisi tentang al-asma wa sifat. Adapun berkenaan dengan al-asma wa sifat telah selesai pembahasannya, dan pembahasan pada saat-saat ini kita telah sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. 6. Dan karena keimanan 6 tercakup 6 dari 3 hal, nutqun bil lisan yaitu mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota tubuh, wa aqdun bil janan dan meyakini di dalam hati. Maka yang akan kita bahas dari perkara-perkara yang harus diyakini di dalam hati seorang muslim, dari perkara-perkara yang masuk akalkah ataupun tidak masuk akalkah pada seorang tersebut. Karena akhbar, kabar-kabar yang datang, yang akan kita sampaikan adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka tak kalah sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. 6. Maka kita 6 hanya mengimaninya. 6. Harus mengimaninya walaupun 6 secara akal tidak masuk. Karena permasalahan iman, akal tidak mempunyai tempat dalam perkara tersebut. Tayyib. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca berkaitan dengan asratus saah, tanda-tanda kiamat, yang tanda-tanda ini harus kita yakini, harus kita imani. Karena para ulama rahimahumullah menyebutkan asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. di dalam kitab-kitab akidah. Naam, maka ini merupakan perkara-perkara yang gaib. Naam, perkara-perkara yang gaib yang harus bagi seorang muslim meyakininya. Namun di antara dari manusia, dari kalangan ahlul bid'ah, naam, mereka ada yang mengingkari, naam, asratus saha ini. Dan ada sebagian yang diingkari. Naam. Maka kita mempelajari perkara-perkara ini untuk kita ketahui dan kita yakini. Naam. Dan kita mewaspadai. Dan ini, perkara-perkara ini bisa menjadikan kita, naam, bertambahnya keimanan kita. Karena di dalamnya terdapat, naam, suatu yang menunjukkan akan besarnya, naam, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita baca, naam, karya beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Mungkin ada sebagian dari ya ikhwah yang ada tim yang memfotokopi ataupun menyiapkan materi-materi yang ya di dalam naam mahad naam An-Najah ini yang telah ada naam jadwal-jadwal materi yang perlu diperlukan juga. Bagaimana disebut Jano Sata Bulukman, kala seorang memiliki buku ataupun panduan atau kitab, maka faedahnya lebih mendapatkan faedah. Maka mungkin ada untuk mempermudah ya, ada yang naam menangani permasalahan ini. Naam, barakallahu fikum. Mungkin tak kalah buku tebal ya, difotokopikan ya sebagian-sebagian ya, sehingga faedahnya bisa didapat lebih. Tayyib, barakallahu fikum. Wa min dzalika asratus sah, dan di antara adalah asratus sah. Naam, meyakini bahwasanya ada tanda-tanda naam kiamat. Mislu, seperti khurujid dajjal, keluarnya dajjal. Wa nuzuli Isa ibn Maryam, dan turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam. Semua ini akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, naam, dan akan dirinci oleh asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fayaqtuluhu, maka Isa ibnu Maryam membunuh Dajjal. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa asbahu dzalika, wa asbaha dzalika mimma sahabihi naqlu, dan yang lainnya dari hal itu, dari tanda-tanda kiamat, naam, dari apa-apa yang telah benar penukilannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan di dalam hadis yang sahih ya ada 10 tanda. Ya, yang tanda itu tanda yang besar. Naam, tanda kiamat yang besar yang akan muncul di akhir zaman. Ya, baik. Nanti kita ataupun di dalam naam syarah kitab ini akan disebutkan 10 tanda tersebut. Ya, baik. Qala syarih rahimahullahu taala al-amru tsalits asratus sa'ah, perkara yang ketiga, naam, dari perkara-perkara ya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah untuk diimani. Adapun perkara yang pertama tentang Isra wal Mi'raj. Perkara yang kedua tentang Thayyib Musa alaihissalam memukul naam malaikat dan mencukil matanya. Dan kita telah bahas dua hal tersebut. Dan ini yang ketiga. Naam Asratus Sa'ah. Al-Asrat jam'u syaratin. Jamak dari syarat. Naam. Wahuwa lughatan dan al-asrat atau syarat. Ya, secara bahasa maknanya al-alamah. Yaitu tanda. Wasa'atu lughatan dan sa'ah. Makna sa'ah secara bahasa. Al-waktu awil hadiru minhu. Wal muradu biha huna al-qiyamah. Dan as-sa'ah secara bahasa maknanya al-waktu, waktu, waktu. Awil hadir atau suatu yang terjadi, ya. Yang terjadi dari tanda-tanda tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah kiamah. Sa'ah ini adalah kiamah. Naam. Kenapa al-qiyamah disebutkan ya? Naam as-sa'ah karena pada saat itu merupakan perkara yang naam sulit ya, yang akan dialami oleh seseorang. Sa'atun masyaqqah. Maka disebutkan al-qiyamah dinamakan al-qiyamah sa'ah. Dan disebutkan di dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. As-sa'ah bimakna al-qiyamah. Seperti firman Allah Ta'ala iktarabatis sa'ah. Ya. Ini as-sa'ah di sini maknanya al-qiyamah. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang sa'ah. Yaitu sa'ah di sini adalah al-qiyamah. Baik. Wa indahu ilmu sa'ah dan di sisinya ada ilmu tentang sa'ah yaitu tentang al-qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada ilmu tentang kiamat. Naam. Dan ini dinaskan dalam Al-Qur'an, sa'ah itu naam al-qiyamah, naam penamaannya sebagai sa'ah. Dan kiamah, naam ada yang sughra wal kubra. Al-kiamah as-sughra wa huwa mautur rajul. Matinya seseorang atau laki-laki atau wanita. Ini naam kiamah as-sughra. Adapun kiamatul kubra, naam inda malak Israfil nafaka. Ya, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Maka itu kiamah al-kubra. Barakallahu fikum. Wa asratu sa'ah. Kita kembali kepada syarah kitab ini. Fa asratu sa'ah. Syar'an al-alamatud dalatu ala qurbi yaumil qiyamah. Dan asratu sa'ah secara syariat maknanya tanda yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falyanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asratuha. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka naam melihat kecuali kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian al-mu'allif at-asyarih rahimahullah. Wa zikrul mu'allif min asratis sa'ah ma ya'ti. Kata beliau rahimahullah ta'ala. penyebutan al-mu'allif, disebutkan al-mu'allif, penulis kitab ini yaitu Ibnu Qudamah, dari tanda-tanda kiamat, di antaranya yang pertama, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Dan dajjal tidaklah naam disebutkan di dalam naam Al-Quran. Naam berkaitan dengan dajjal ataupun di hadis itu banyak. Naam, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik," ya, di dalam surat Al-An'am ayat 158, ya, pada hari yang datang sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil pendalilan dari Al-Qur'an, dari ayat ini, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan pada ayat ini bahwa naam berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Di antaranya naam tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wa khurujud dabah, dan keluarnya dabah yaitu binatang melata yang di, ya, bawah bumi ini, yang di bumi ini keluar semuanya binatang buas. Naam wa khurujud dajjal, dan keluarnya dajjal. Ini, ya, diisyaratkan di dalam ayat ini berkaitan dengan dajjal. Adapun, ya, secara sharih penyebutan dajjal di dalam Al-Qur'an tidak ada. Namun sebagian para ulama, naam, mengapa tidak disebutkan kata dajjal di dalam Al-Qur'an, terdapat hikmah bahwasannya naam dajjal di sisi Allah merupakan perkara yang remeh, naam, yang kecil, maka tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Padahal dari kita, kalau kita nanti kita membaca tentang dajjal, fitnahnya luar biasa, sangat besar, naam, tentang dajjal. Ini di antara hikmah tidak disebutkan dajjal di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita membaca khurujud dajjal, keluarnya dajjal, wa huwa lughatan, dajjal secara bahasa adalah sighah mubalaghah minad dajjal. Minad dajli. Wa huwa al-kadhibu wa tamwih. Makna secara bahasa dajjal ini atas sighah mubalaghah dari kata ad-dajjal. Sighah mubalaghah ini, ya, tadulu alal kathra, yang menunjukkan atas banyaknya. Ya. Naam. Maka makna dajjal adalah al-kadzib, dusta, berarti banyak berdusta. Sighah mubalaghah, yang menunjukkan atas banyak. Suatu yang banyak maka dibuat sirah mubalaghah, berarti menunjukkan bahwasanya itu, ya, tindakan yang banyak dilakukan. Kemudian wasyar'an secara syariat rajulun mumawwihun yakhruju fi akhiriz zaman yadda'i rububiyyata. Cara syariat dajjal maknanya seseorang yang naam, yang jelek, naam, yang keluar pada akhir zaman mengaku-ngaku memiliki rububiyah, memiliki hak rububiyah, dan juga al-uluhiyah, mengaku memiliki naam al-uluhiyah untuk diibadahi. Karena disebutkan bahwasanya dajjal datang kepada suatu naam pedalaman dan mengatakan anna rabbukum, naam, aku adalah Tuhan kalian, naam, maka sembahlah aku. Naam. Maka aku bisa membuat hujan dan membuat subur tanaman. Naam. Ini Dajjal. Dan Allah memberikan kemampuan. Naam. Terhadap Dajjal ini untuk naam memberi hujan, mematikan, menghidupkan, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini Allah berikan kemampuan. Bukan untuk pemuliaan dia. Bukan mukjizat. Tetapi untuk naam imtihan. Ujian bagi hamba-hambanya. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Jadi, yadda'i ar-rububiyah wal-uluhiyah. Mengaku-ngaku memiliki hak rububiyah dan hak uluhiyah. Naam. Wa khuruju thabitun bisunnah. Dan keluarnya Dajjal telah tertetapkan di dalam as-sunnah wal ijma'. Dan perlu diketahui bahwasanya al-anbiya, para nabi telah memperingatkan umat-umatnya dari bahaya Dajjal. Bukan umat Rasulullah saja. Umat-umat sebelumnya sudah diperingatkan oleh Nabi dan Rasul mereka tentang bahaya Dajjal. Sehingga perkara Dajjal itu ijma. Naam, tidak ada perselisihan sama sekali. Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati." Kulu, katakanlah oleh kalian, yaitu tak kala di akhir salat kalian. Naam, dengan doa ini. Naam. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Naam. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkannya dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Katakanlah oleh kalian, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam." Azab jahannam. "Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur." "Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal." "Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya al-masiihid dajjal." Kenapa disebut masih? Di antara para ulama menyebutkan mamsuhul ainain. Ya, dihilangkannya di antara dua matanya. Karena Dajjal memiliki satu mata. A'war. Naam. Atau, kenapa disebut al-Masih? Karena dengan cepat dia membersihkan bumi. Naam, membuat kerusakan-kerusakan di bumi. Ini kenapa dinamakan al-Masih? Ya, al-Masihud Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Adapun fitnah al-mahya berkaitan dengan asy-syubhat wasy-syahawat. Naam, yang hati kita perlu takut dengan dua perkara ini. Tentang fitnah as-subhat was-syahawat. Adapun fitnah al-mamat. Naam, ketika mati. Ketika meninggal sakaratul maut. Dan ketika indal qabri. Naam. Su'alu malakaini. Pertanyaan dari dua malaikat. Ini juga fitnah. Tayyib, barakallahu fikum. Rawahu Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minhu fi shalah. dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwad minhu, meminta perlindungan dari perkara tersebut, ya, agar tidak mengena beliau di dalam salat beliau, di dalam salatnya. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa ajma'al muslimun ala khurujihi, dan kaum muslimin berijma' akan keluarnya Dajjal. Tayyib, kita sebutkan, bacakan kisahnya berkaitan dengan Dajjal. Wa kisatuhu, kisah tentang Dajjal, annahu yakhruju min tariqin bainasy-syami wal iraqi fayad'u an-nasa ila ibadatihi, bahwasanya Dajjal keluar antara Syam dan Irak, Syam sekarang Syria. Fayad'un nasa ila ibadatihi, dan menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Berarti menunjukkan yadda'i al-uluhiyah. Menunjukkan bahwasanya Dajjal mengaku-ngaku memiliki hak al-uluhiyah. Fa aktsaru man yattabi'ul yahudu wan nisa'u, atau fa aktsaru man yatba'uhu al yahudu wan nisa'u wal a'rabu. Nih. Dan yang paling banyak yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan para wanita. Nih, para wanita. Rasulullah juga melihat di dalam neraka, kebanyakan dalam neraka wanita. Ini yang mengikuti Dajjal kebanyakan adalah para wanita. Maka kita nasihatkan bagi saya pribadi dan antum semuanya untuk mengajak istri-istri kita untuk talabul ilmi, belajar ilmu syar'i, agar terhindar dari fitnah ini. Jangan disibukkan, biarkan istri-istri kita disibukkan di dalam dapur saja. Namun diberikan semangat, motivasi, dan diberikan waktu bagi mereka untuk mendalami ilmu. Dan mereka memiliki hak. Khawatir suatu yang terjadi pada istri kita merupakan salah satu sebab dampak dari kita. Kita tidak memberikan waktu, tidak memberikan kesempatan baginya untuk belajar. Dan insyaallah pada saat-saat ini fasilitas untuk mereka para ummahat belajar itu banyak. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang paling banyak yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan para wanita dan orang-orang al-A'rab, orang-orang Badui, orang-orang yang berada di lembah-lembah yang terpencil. Wayatabi'uhu atau wayatba'uhu 70,000 min Yahudi Asfahan. Dan yang mengikuti Dajjal 70,000. 70,000. Dari orang-orang Yahudi yang berasal dari Asfahan. Atau riwayat yang lain Asbahan. Pakai shin. Asbahan. Dan ini suatu mantiqah min Iran, ya, suatu daerah yang berada di Iran. Naam, ini Asfahan, Asbahan. Fayasiru fil ardi kulliha kal ghais istadbarat hurrihu illa Makkata wal Madinata. Naam, maka Dajjal itu akan menelusuri, naam, berjalan, naam, di seluruh permukaan bumi, semuanya. Dan kecepatannya seperti hujan yang ditiup oleh angin. Itu Dajjal. Ya. Berjalannya dia, kecepatan dia seperti hujan yang di, naam, giring oleh angin. Naam, yang dibawa oleh angin. Ya. Seluruh dunia, ya, maka tidak ada yang bisa selamat dari fitnah Dajjal ini. Naam, maka diberikan, naam, cara bagaimana untuk, ya, kita terlepas dari fitnah tersebut. Tak kala muncul, karena kita tidak tahu, ya, apakah kita mendapati Dajjal atau tidak. Naam, nanti disebutkan. Tak kala seseorang mendapatkan di zamannya muncul Dajjal. Baik, barakallahu fikum. Dan Dajjal akan berjalan ke seluruh dunia. Naam, kecuali yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Ini keistimewaan Mekah dan Madinah. Naam, Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Dibentengi oleh para malaikat. Tak kalah hendak masuk, dilemparkan oleh malaikat. Dan nanti ada goncangan. Nanti di, ya, tak kalah Dajjal muncul, ya, Dajjal dari jauh, dari kota Mekah atau Madinah, akan, ya, bergoncang daerah tersebut, dan akan mengeluarkan orang-orang munafikun. Orang-orang munafik akan keluar dari kota Mekah dan Madinah di saat itu. Akan mengikuti Dajjal. Naam. Sayyid barakallahu fikum. Dan tidak bisa masuk Dajjal ke Mekah dan Madinah. Fayumna uminhuma. Dan terhalang dari masuk di dua tempat tersebut. Karena di, naam, dijaga oleh para malaikat. Naam. Ini keistimewaan Mekah dan Madinah. Naam, namun juga tak kala seseorang melakukan dosa, dosanya pun dilipatkan. Naam, tak kala melakukan kebaikan, dilipatkan pula. Kebaik. Tapi tak kala dosa, dilipatkan. Berbeda dengan tak kala di luar Madinah dan Mekah. Tayyib, barakallahu fikum. Dan juga yang tidak bisa masuk seperti penyakit ta'un. Tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Naam. Wa muddatuhu, dan waktu Dajjal berada di dunia ini, naam, kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, 40 yauman, 40 hari. 40 hari. Yauman, ya, yauman, yauman, yaumun kasanatin, yaitu 40 hari. Yang satu hari pertama seperti satu tahun. Satu hari pertama seperti satu tahun. Itu Dajjal. Naam. Tak kala berada, muncul di permukaan bumi. Naam. Satu hari pertama dia berada di dunia seperti satu tahun. Kita berada di sini seperti satu tahunnya kita. Barakallahu fikum. Wa yaumun ka syahrin. Kata beliau, dan hari yang kedua seperti satu bulan. Hari yang kedua yang Dajjal berada di permukaan bumi, naam, yang muncul keluar nanti pada hari kedua seperti satu bulan. Naam, wa yaumun ka jum'atin. Dan hari yang ketiga seperti Jum'ah, bimana usbu. Jum'ah di sini, wa yaumun ka jum'ah. Ya, kal usbu, ya, yang ada kitabnya. Dan satu hari, nah, yang ketiga seperti satu minggu. Satu hari pertama seperti satu tahun, dua hari, naam, seperti satu bulan, tiga hari seperti satu minggu. Ini dajjal. Naam. Wabaki ayami kal'adah. Dan hari yang berikutnya seperti hari-hari yang seperti biasanya. Seperti kita berada di hari kita ini. Hari yang keempat berarti. Seperti biasa. Keempat, kelima, sudah biasa. Sehingga berapa totalnya dajjal? 4 bulan, 6, 40 hari. Tapi seperti berapa? Kalau di hari kita. 1 tahun, 1 hari pertama seperti 1 tahun. 1 hari kedua atau 2 hari seperti 1 bulan. Yang ketiga seperti 1 minggu. Yang keempat seperti hari biasa. Berarti dipotong 3 hari. Berarti 3, berapa? 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Allah alam. Ya, coba dihitung. Ya, dihitung ya, keberadaan dajjal di cakala keluar di permukaan bumi ini. Dan ini dalil yang sahih. Ya. Syekh enggak menyebutkan naam ya. Ini ucapan tapi seolah ucapan beliau, tapi sebenarnya ini penukilan dari al-ahadits as-sahihah, dari hadis yang sahih. Naam. Baik. Wa huwa a'warul aini. Naam, dan dia buta sebelah kanannya. A'warul ain. Itu tanda dajjal, tanda-tandanya ya, minimal kita mengetahui tanda. Naam. Oh. Naam. Sehingga kita bisa mewaspadai. Jadi a'warul ain, buta sebelah kanannya. Maktubun baina ainaihi kafara. Yang tertulis di antara kedua matanya kafara. Ya. Atau di riwayat yang lain kafirun. Nah. Akan muncul tulisan kafara atau kafirun. Naam, ejaannya kafara, tulisannya kafirun. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, atau yang disebutkan yang lain kafara atau kafirun. Naam. Kemudian kata beliau yaqra'uhul mu'min faqat. Ya. Seorang mukmin naam yang bisa membaca tulisan tersebut. Naam. Orang al-fasik disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam riwayat yang lain atau di dalam syarah yang lain di kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Naam. Ya. Orang fasik tidak bisa membacanya. Orang fasik ya, al-fusaq tidak bisa membacanya. Naam. Dan juga orang-orang kafir, lebih-lebih orang-orang kafir tidak bisa membacanya. Naam. Walaupun ya seorang mukmin ini yang sebelumnya naam tidak bisa membaca, tidak bisa mengetahui membedakan huruf A, ba, ta, sa. Namun tak kala muncul dajjal dan dajjal tertuliskan di antara kedua matanya kafara, maka dia bisa membacanya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tak kala muncul dajjal. Namun sebaliknya, orang yang pandai membaca walaupun orang kafir. Naam. Naam. Dia tidak sanggup untuk membacanya. Nah, maka ini ya merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walau fitnatun 'azimatun minha. Maka dajjal memiliki fitnah yang besar di antaranya annahu ya'murus samaa'a fatumtiru wal ardu fatunbitu. Maka dajjal mampu memerintahkan langit. Naam. Ya, imtiri atau amtiri. Hujanlah wahai langit, hujan. Ini fitnah dajjal. Disebutkan hadis yang lain, amtiri. Hujanlah, maka hujan. Wahai langit, hujanlah, hujan. Naam. Fatun bitu wal ardo fatun bitu atau wal ardo fatun bitu, dan bumi akan tumbuh, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Bumi akan naam subur dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Naam. Dan disebutkan di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tak kalah kisah bahwasanya Dajjal tidak bisa masuk kepada Mekah dan Madinah. Naam. Ada seorang Muslim yang soleh yang keluar menemui, mendapatkan Dajjal. Naam. Maka Dajjal mengatakan kepada Naam pengikutnya, bagaimana pendapatmu kalau aku membunuh Naam seseorang dan menghidupkan lagi? Apakah kalian ragu? Naam. Namun sebelumnya dari rangkaian kisah tersebut, seorang yang soleh tersebut mengatakan, anni ashaduka annaka dajjal. Aku menyaksikan bahwasanya engkau adalah Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan itu, ya, mengatakan kepada pasukannya di hadapan orang tersebut, bagaimana pendapat kalian kalau aku membunuh seseorang dan aku mematikan seorang, apakah kalian ragu terhadap perbuatan aku? Tidak. Mereka kata orang-orang munafik dari para pengikut Dajjal mengatakan tidak. Maka tak kala Dajjal membunuh seorang dan dicincang-cincang, potongan satunya dijauhkan satu dengan yang lainnya, kemudian dihidupkan kembali. Naam. Maka orang tersebut yang makin meyakini bahwasanya engkau dari ilmuku yang aku, ya, sampai pada ilmuku bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan tanda-tandanya bahwasanya engkau benar-benar Dajjal. Maka Dajjal membunuh dia tidak sanggup. Nah, dengan karena keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, maka ini betapa besarnya, dahsyatnya Dajjal ini. Bahkan Dajjal, ya, datang ke perdusunan, daerah-daerah terpencil mengatakan, maukah aku hidupkan bapakmu? Sampai seperti itu. Maukah aku hidupkan kakak kamu? Saudara-saudara kamu? Ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kekal mau. Ya, kemudian Dajjal dengan bantuan syaitan, ya, Naam menghias-hias bahwasanya seolah-olah itu bapaknya, saudaranya. Naam, ini, ya, Dajjal. Naam, fitnahnya Dajjal luar biasa, sampai bisa membunuh menghidupkan lagi. Ya, ini bukan sulap, ya, menghidupkan. Dan yang tadi kita sampaikan bahwasanya Allah menakdirkan itu dengan kehendak Allah untuk sebagai imtihan, ibtila, ujian bagi seorang yang mukmin. Naam. Barakallahu fikum. Ma'ahu jannatun wan narun. Bersama Dajjal ada surga dan ada neraka. Kamu mentaati aku, kata Dajjal, kamu masuk surga. Kamu bermaksiat kepada aku, tidak taat, kamu masuk neraka. Ini Dajjal sudah bagi-bagi neraka, surga. Naam. Namun pada hakikatnya, kata beliau, Asy-Syari rahimahullah, fajannatu narun wa narun jannatun. Maka kata beliau bahwasanya surga, surganya yang dibawa Dajjal adalah neraka. Dan nerakanya yang dibawa Dajjal adalah surga. Baik. Ini naam hakikatnya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala man sami'a bi falyan'a anhu wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi aw bi fawatihi suratil kahfi. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang Dajjal, bahaya dari Dajjal. Wa qala, dan berkata, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, falyan'a anhu, falyabta'id, maknanya falyabta'id, maka menjauhlah kamu dari Dajjal, jangan mendekati, ya, jangan didekati, dijauhi. Ya. Mendengar mau masuk, nah kita pergi. Ya, jangan penasaran. Ya, jangan penasaran, tapi falyabta'id, menjauh. Wa man adrakahu falyaqra. Maka jika kita sudah menjauh, ya, dan mendapatkan dajjal, naam, maka basalah ya, olehnya, naam, awal dari surat Al-Kahfi. Naam, awal dari surat Al-Kahfi. Ya, diriwayatkan oleh Abu Darda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man hafidha asyara ayatin min awal suratil Kahfi utima minat dajjal. Naam, bahwasanya barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, maka akan dijaga dari dajjal. Maka ini diantara keutamaan surat Al-Kahfi. Naam, diantara keutamaannya, ya, terhindar, terjaga kita dari dajjal. Dan keutamaan-keutamaan yang lain dari surat Al-Kahfi. Baik. Dan dajjal, naam, diantara tanda dajjal, naam, bahwasanya dia itu, naam, matanya, walaupun mata, ya, buta sebelah, matanya seperti anggur yang mau pecah, matang tapi mau pecah, itu mata dajjal. Matanya seperti itu, ya. Taufiyah, seperti taufiyah, itu anggur yang sudah tua, yang mau pecah, itu matanya dajjal. Naam. Qasirun fi badani, pendek badannya. Naam. Wa afja, ya, tanda yang afja, afja maknanya bengkak kakinya, seperti ya orang yang punya penyakit ya polio, ya, naam, ya, biasanya bengkak kakinya, ya, seperti itu, ya, agak kakinya besar. Baik. Za'dur ra'si, dan rambutnya keriting. Ya, jangan dilihat keritingnya pada seorang ini, tapi ciri-ciri yang lainnya juga dilihat, ya. Matanya sebelah ada tulisan kafarah. Baik. Barakallahu fikum. Ini ya di antara yang kita bisa sebutkan berkaitan dengan dajjal. Nah, insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan baca tentang nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Isa ibni Maryam. Ya. Naam. Naktahi bihadal qadar. Subhanakabihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu fikum.